Hari ini ngomong-ngomong adalah hari pernikahan dari Mbak Deska dan juga Mas Muhammad Az-Zahri. Semoga kedua mempelainya membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Langsung saja kita panggil ini dia, Dewi Permata Sari. New Candidates Orang Umum.